Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan syariah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim, para pendengar setia radio muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita dapat kembali bersua dalam radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menabarkan sunnah. Pada kesempatan malam hari ini, seperti yang telah kami informasikan, bahwasanya insyaallah kita akan bersama-sama menyimak kajian yang telah kita tunggu-tunggu setiap pekannya ya sobat muslim, kajian interaktif yang dibersamai oleh Ustadzuna Ustadz Aris Munanda Rafidahullahu ta'ala pada pembahasan rutin beliau setiap hari Sabtu malam, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Perlu kami informasikan bahwasanya kajian pada kesempatan malam hari ini merupakan kajian interaktif di mana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insyaallah pertanyaan yang datang dari sobat muslim semua akan kami tampung dan insyaallah nanti akan dijawab oleh Ustadzuna pada sesi yang kedua atau pada sesi akhir dari kajian. Dan alhamdulillah kami telah terhubung bersama beliau Ustadzuna Ustadz Aris Munanda dan insyaallah sebentar lagi akan menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu kami himbau kepada sobat muslim semua untuk menyiapkan pena serta kertasnya untuk sekiranya mencatat hal-hal penting yang insya Allah akan kita dapatkan dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga malam hari ini. Baiklah, marilah kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau Ustadzuna Ustadz Aris Munandar. Lifadilati Ustadzuna fa'alihi falatafadol maskur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang seputar pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, yaitu haram dinikahi selamanya. Yang wanita yang haram dinikahi selamanya itu ada tiga macam. Ada yang haram dinikahi karena hubungan darah, nasab, dan kelahiran. Yang kedua karena hubungan persusuan. Kemudian yang ketiga adalah yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Dan yang haram dinikahi karena perkawinan itu jumlahnya sedikit, cuma 4 saja. Sebagaimana di matan Manhajus Salikin disampaikan, wa arba'un minas sihri, dan ada 4 perempuan yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Yang pertama adalah ummahatu zaujati, adalah ibunya istri alias ibu mertua. Wa in alauna, dan seterusnya ke atas, yaitu nenek mertua dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah wabanatuhunna, dan anaknya istri, yaitu anaknya istri. Wa inazalna, demikian seterusnya ke bawah, anaknya istri, cucunya istri, dan seterusnya. Dengan syarat idza kana qad dakhala bi ummatihin, jika seorang laki-laki itu telah bersetubuh dengan ibunya. Ya, telah terjadi hubungan badan dengan ibunya, maka anaknya istri itu menjadi mahram selamanya. Kemudian yang ketiga adalah wazaujatul abai, dan istrinya bapak alias ibu tiri. Wain alauna, dan seterusnya nenek dari istrinya bapak, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah wazaujatul abna'i, dan istrinya anak, yaitu anak kandung. Istri dari anak kandung, dalam bahasa terjemah bebasnya artinya menantu. Wa inazalna, dan semikian seterusnya ke bawah. Berarti menantu dalam artian istrinya anak, kemudian istrinya cucu, istrinya cicit, dan seterusnya ke bawah. Nah, maka inilah empat perempuan yang haram dinikahi karena alasan perkawinan. Dan semuanya itu menjadi mahram karena semata-mata akad nikah. Ketika ada ijab kabul dan akad nikah sah, maka keempat-empatnya ini menjadi mahram selamanya kecuali satu, yaitu ini anaknya istri. Anaknya istri itu menjadi mahram dengan dua syarat. Yang pertama, akad nikah dengan ibunya. Kemudian yang kedua adalah terjadi hubungan biologis dengan ibunya. Ya, maka ketika terpenuhi dua syarat ini, maka anak istri itu mahram selamanya. Sedangkan tiga yang lainnya itu menjadi mahram semata-mata dengan akadun nikah, akad pernikahan, yaitu terjadi ijab kabul. Kemudian di antara yang haram dinikahi, yang haram dinikahi selamanya adalah yang mahram karena persusuan. Hal ini berdasarkan hadis, yaitu sabda Nabi SAW, yahrumu minar radai ma yahrumu minan nasabi. Haram karena persusuan, mahram karena persusuan, apa yang mahram karena nasab. Demikian, yahrumu minar radai ma yahrumu minan nasabi au minal wiladati. Yang menjadi mahram karena persusuan, apa yang jadi mahram karena nasab, yaitu karena kelahiran. Muttafaqun alaih. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan untuk haramnya, untuk mahram karena persusuan, ada sejumlah syarat. Di antara syaratnya adalah anak persusuan tersebut umurnya adalah kurang dari 2 tahun. Maka selama 2 tahun pertama dari kehidupannya, maka inilah yang bisa menjadi anak persusuan. Kalau lebih dari itu, maka tidak bisa jadi anak persusuan. Kemudian yang kedua, dia disusui sebanyak 5 kali persusuan. Dan yang dimaksud dengan 1 kali persusuan adalah ketika seorang bayi ini menyusu, kemudian dia berhenti dengan sendirinya karena sudah merasa cukup. Maka misalnya dia sudah kemudian minum susu, sudah cukup kenyang, kemudian dia berhenti. Sejam setelah itu, dia nyusu lagi karena cuma ingin main-main, karena dia ingin tidur sambil nyusu. Kemudian dia lepas dengan sendirinya, maka ini terhitung 2 kali persusuan. Kemudian perlu diketahui bahasanya, ketika seorang itu jadi anak persusuan, maka seakan-akan dia masuk ke dalam keluarga ibu susunya. Maka dia menjadi mahram dengan, bukan hanya dengan ibu persusuan, namun demikian juga dengan saudari perempuan persusuan, kemudian dia punya keponakan persusuan, dia punya bibi persusuan, dan seterusnya. Namun yang masuk dalam keluarga ibu persusuan, itu hanya anak yang disusui saja tanpa kakaknya, tanpa adiknya. Maka ada seorang anak A, dia punya kakak, punya adik, dia disusui sama ibu C, maka anak A ini seakan-akan menjadi bagian dari keluarga besar ibu C. Adapun saudaranya yang lain, kakaknya atau adiknya tidak ikut dalam keluarga si C. Dan perlu diketahui bahasanya, status dia mengikuti keluarga C dan bergabung dengan keluarga C, itu cuma dalam masalah kemahraman. Artinya jika dia anak perempuan, wali nikahnya tetap wali nasab, tidak boleh bapak persusuan. Dan ketika dia seorang anak, maka nafkahnya adalah nafkah ayahnya, ayah kandungnya, bukan ayah persusuan. Dan seterusnya, dia pun juga tidak mendapatkan warisan dari keluarga ibu persusuan. Relasi yang terjadi antara anak persusuan dengan keluarga ibu yang menyusui murni hanya kemahraman. Tidak ada warisan, tidak ada hak menafkahi atau kewajiban menafkahi dan lainnya. Namun hanya terbatas pada kemahraman saja. Kemudian inilah 3 macam wanita yang haram dinikahi selamanya. Dan wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki itu ada dua macam. Yang haram dinikahi selamanya dan yang haram dinikahi sementara waktu. Dan yang haram dinikahi karena sementara waktu diantaranya adalah karena al-jam'u. Haram manakala al-jam'u menggabungkan dalam satu ikatan pernikahan. Maka di matan manhajus salikin disampaikan, wa ammal muharramatu ila amadin. Sedangkan wanita yang haram dinikahi sampai rentang waktu tertentu, maka diantaranya adalah sabda Nabi SAW, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh menggabungkan dalam satu ikatan pernikahan seorang perempuan dengan bibinya dari jalur bapaknya, ataupun wala bainal mar'ati wa khalatiha, antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibunya. Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka tidak boleh seorang laki-laki mempoligami dua perempuan yang kedua perempuan ini punya hubungan keponakan dengan bibi. Baik bibi itu dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu. Bibi dari jalur bapak artinya saudaranya bapak. Bibi dari jalur ibu artinya saudaranya ibu. Maka tidak boleh poligami demikian. Maka jika sudah nikah sama bibinya, kemudian pingin dan jatuh cinta sama keponakannya, maka tidak boleh dipoligami. Solusinya dicerai. Dalam hal ini, bibinya dicerai untuk melamar dan menikahi keponakannya. Demikian juga sebaliknya, sudah nikah dengan keponakan, ternyata kemudian tertarik dengan bibinya, maka tidak boleh dipoligami. Maka jika memang telah bertekad bulat untuk nikah dengan bibinya, maka keponakannya harus diceraikan terlebih dahulu. Maka keharaman hal ini bersifat sementara waktu sampai cerai dengan keponakannya atau cerai dengan bibinya atau meninggal dunia istrinya yang itu statusnya keponakannya, keponakan atau yang statusnya berstatus sebagai bibi. Demikian juga berdasarkan ma'a qawlihi ta'ala, demikian juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anta jama'u bainal ukhtain, tidak boleh bagi kalian menikahi dua perempuan yang itu kakak beradik dalam satu ikatan pernikahan. Demikian di surat An-Nisa ayat yang ke-23. Maka haramnya menikahi kakak dan adik ini adalah haram sementara. Kalau ingin nikah dengan adiknya, maka ceraikan dulu kakaknya. Kalau mau nikah, ingin nikah dengan kakaknya, ingin menikahi kakaknya, maka ceraikan dulu adiknya. Ya, baru boleh menikahi kakaknya. Ya. Sehingga jika terjadi perceraian dengan si kakak atau kakaknya meninggal dunia, maka boleh saja melamar adiknya dan nikah dengan adiknya. Yang dalam budaya Jawa disebut dengan sebutan turun ranjang atau naik ranjang. Ya, semula nikah dengan adiknya, namun adiknya karena sakit meninggal dunia, kemudian melamar dan menikahi kakaknya. Namanya naik ranjang, itu juga satu hal yang diperbolehkan. Yang tidak boleh, manakala disatukan. Dan menyatukan antara kakak beradik itu satu hal yang banyak terjadi di tempat kita. Gara-garanya adalah karena adik ikut tinggal dan domisili bersama kakak perempuannya yang sudah menikah. Hanya kakak perempuan yang menikah ternyata wanita karir, kemudian suaminya wira swasta sehingga kadang sering di rumah dan meskipun kadang juga kerja. Satu rumah kemudian dengan adik istri. Lalu lama-lama timbul kedekatan-kedekatan karena dianggap adik sendiri pada awalnya. Dianggap kakak sendiri pada awalnya padahal ini bukan mahramnya. Tidak boleh berduaan dalam satu rumah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah zina wal-iyadzubillahi. Dan dianggap solusi oleh sebagian orang, ya sudah sekalian aja dinikahkan. Akhirnya dia, lelaki ini menikahi kakaknya sekaligus dengan adiknya dalam satu waktu, dan ini pernikahan yang sia-sia, ya, karena pernikahan yang kedua tidak sah, sehingga hubungan yang terjadi adalah, hubungan biologis yang terjadi adalah hubungan zina tanpa sadar wal'iyadu billahi. Ya, demikian yang kita materi pengantar yang kami sampaikan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada, baru saja kita bersama-sama menyimak sedikit materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar Fidahullah Ta'ala sebagai materi pembuka pada kesempatan malam hari ini dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Kembali kami ingatkan dan kami informasikan kepada sobat muslim semua yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan rumah tangga atau seputar keluarga. Sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, di mana Ustadz insyaallah akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk pada kesempatan malam hari ini. Baik, kita akan mulai Ustadz untuk membacakan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Ustaz, istri saya sering mengeluh terhadap nafkah yang saya berikan. Kemudian muncul pertanyaan di benak saya, Ustaz, apakah nafkah untuk istri itu sesuai dengan kebutuhan dia atau sesuai dengan kemampuan saya sebagai suami, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, ada pertanyaan seputar tolak ukur nafkah. Tolak ukur nafkah itu kemampuan suami ataukah kelayakan, ada tolak ukurnya adalah suami ataukah tolak ukurnya adalah istri. Maka di sini, ataukah kemudian dua-duanya. Maka di sini kita jumpai dalil yang menunjukkan bahasanya tolak ukur nafkah itu adalah cukup bagi istri. Ya, kita jumpai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan. Nabi katakan, khudi mayakfiki wa baniki bil ma'ruf. Silakan ambil dari harta suamimu yang cukup untukmu dan anak-anakmu, cukup untukmu dan anak-anakmu. Bil ma'ruf, dengan kadar yang patut, dengan kadar yang layak. Nah, di sisi yang lain, kita jumpai juga dalil yang menunjukkan bahwasannya kewajiban nafkah itu berdasarkan kemampuan suami. Kita bisa jumpai di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Talaq. Ya, Allah katakan, bahasanya siapa yang mampu, jika suami itu mampu, maka hendaknya menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan jika dia pun kekurangan, maka ya dia kewajibannya adalah sebagaimana kemampuannya. Ini tepatnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berilah pada mereka istri nafkah berupa tempat tinggal, min haitsu sakantum, di mana kalian tinggal, min wujudikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, maka atau lebih tegasnya yang Allah katakan di ayat yang ke-7, liyungfik dhu sa'atin min sa'atih, maka hendaknya suami yang kaya menafkahi istrinya sesuai dengan kekayaannya. Wa man kudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu, dan siapa yang disempitkan rezekinya, artinya suami yang miskin, maka hendaklah dia menafkahi istrinya dengan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, maka Allah tegaskan di surat di ayat yang ketujuh dari surat At-Talaq, bahasanya kewajiban nafkah itu berdasarkan kemampuan suami. Akhirnya bagaimanakah kesimpulan dalam masalah ini? Ya, kesimpulannya adalah kalau memungkinkan maka kita timbang dua kondisi, yaitu kelayaan bagi istri menimbang status sosialnya, apakah dia anak orang kaya ataukah anak keluarga sederhana, anak pejabat, anak konglomerat ataukah bukan. Tentu yang layak bagi anak konglomerat berbeda dengan yang layak, nafkah yang layak untuk anak tukang becak misalnya. Tanpa bermakna merendahkan pekerjaan sebagai tukang becak. Ya, maka kalau bisa dikompromikan, menimbang dua sisi, sisi istri dan sisi suami, itu yang lebih baik. Namun jika salah satu harus yang lebih diunggulkan dan harus ada yang pihak-pihak yang mengalah, maka menurut pendapat yang paling kuat, ya, yang dimenangkan adalah sisi kemampuan suami. Dan perlu diketahui bahwasannya nafkah yang menjadi hak istri itu bukan semua apa yang diinginkan oleh istri. Namun apa yang jadi kebutuhan pokok istri. Dan kebutuhan pokok istri itu porosnya adalah tiga hal. Makanan tentu bersama sayur dan lauknya, kemudian pakaian, kemudian yang ketiga tempat tinggal. Maka bukanlah bagian dari nafkah wajib suami kepada istrinya, misalnya membelikan handphone istri, kemudian menyediakan pulsa data untuk istri, bayari wifi rumah untuk keperluan istri, itu tidak masuk. Uang bensin untuk kendaraan istri, itu tidak masuk bagian dari kewajiban untuk menafkahi. Tidaklah termasuk dalam hal ini membelikan gelang atau kalung untuk istri. Maka ini semua sesuatu yang di luar kewajiban menafkahi. Maka meskipun dilakukan oleh banyak suami, maka hendaknya para istri sadar bahasanya itu adalah bahasa cinta, bukan bahasa hukum. Jangan dikira bahasanya itu satu hal yang menjadi haknya. Namun hendaklah sadari kalau itu adalah kemurahan dan kebaikan suami karena cintanya. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, perkenalkan saya Sugi di Yogyakarta, Ustaz. Umur 29 tahun. Ingin menanyakan. Ada perempuan menyampaikan kepada kakak saya bahwa dia ingin mengajak ta'aruf. Sebenarnya sama, saya juga sudah ingin menikah. Sampai sekarang masih ada hubungan dengan perempuan lain. Kenal sudah lama, tapi belum ada kejelasan sampai sekarang mau menikah kapan. Dan kondisi saya sekarang baru terpuruk. Punya hutang piutang ke beberapa orang untuk membantu perempuan yang saya kenal tersebut. Ustadz, mohon solusinya atau nasihatnya. Sekarang apa yang perlu saya lakukan, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Nah, yang perlu dilakukan adalah menuntaskan hubungan dengan perempuan yang pertama. Ya, menuntaskan hubungan dengan perempuan yang pertama. Mau lanjut ataukah mau berhenti? Ya. Pertegas terlebih dahulu. Dan jika memang sudah ada kebutuhan mendesak untuk menikah, maka segera minta pemastian dari pihak perempuan tersebut. Mau enggak? Ya, ku nikahi dengan keadaanku demikian, yang keadaanku demikian itu adalah karena cintaku padamu sehingga aku berutang kesana dan kemari untuk kepentinganmu. Ayo kapan kita segera nikah? Pastikan terlebih dahulu. Ya, jika kemudian hasilnya adalah nikah, ya maka ya, silakan segera dilanjutkan dengan nikah. Adapun kondisi terpuruknya ekonomi, insya Allah nikah itu sebab Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rezeki. Dan keterpurukan ekonomi ini adalah sebab karena adanya hubungan yang tidak halal dengan perempuan tersebut. Ya, karena itu bagian dari dosa, dan dosa itu diantara sebab tercegah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu nasihat saya. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya Ustaz. Apabila seorang wanita mengalami haid pada waktu duhur, akan tetapi dia belum sempat melaksanakan sholat zuhur tersebut, apakah setelah suci wajib mengkodok sholat zuhur tadi Ustaz? Mohon penjelasannya. Waktu zuhur telah tiba, tidak langsung sholat, kemudian haid datang, apakah perlu dikodok? Ini satu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai hal ini. Jika mau mengambil pendapat yang lebih hati-hati dalam rangka keluar dari perselisihan ulama dengan mengkodoknya, insya Allah lebih baik. Nah. Baik, syukran Ustaz. Baik, Sobat Muslim, kembali Mira ingatkan pada kesempatan malam hari ini, kita sedang berada dalam sesi tanya-jawab dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustazuna Ustaz Aris Munandar, filahullahu ta'ala. Dan kembali kita informasikan bahwasanya bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar hukum keluarga atau permasalahan keluarga, bisa sobat muslim kirimkan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insyaallah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan kami sampaikan kepada Ustaz Nuna untuk dijawab oleh beliau, Ustaz Nuna Ustaz Aris Munandar. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar seorang suami benar-benar dapat menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak-anaknya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kiat penting agar seorang suami menjadi pemimpin yang baik bagi anak dan istrinya, kiat yang pertama adalah adalah berilmu. Ya, kalau dengan ilmu, maka seorang itu akan bertindak yang tepat. Jika karena dengan ilmu, seorang itu akan memiliki hikmah, atau bisa kemudian lebih cepat untuk memiliki hikmah, yaitu bertindak yang tepat, ya, dan bersikap yang tepat. Kemudian yang kedua adalah menjadi teladan yang baik dan berupaya untuk mengamalkan ilmu yang telah dimiliki sehingga menjadi teladan yang baik di hadapan istrinya dan anak-anaknya. Maka kepemimpinan seorang laki-laki, maka kepemimpinan itu kualitasnya jelek karena sang pemimpin tidak bisa ngasih contoh yang baik. Kemudian di antara kiat penting supaya menjadi pemimpin yang berwibawa di hadapan istri dan anaknya adalah menjalankan kewajiban menafkahi. Biaya rumah tangga, tanggungan suami. Meskipun istri itu berharta, maka katakan pada istri, urusan rumah, listrik, dan sebagainya, pakai duit saya, jangan pakai duitmu. Ya, untuk kemudian urusan anak, mandinya, peralatan mandinya, dan sebagainya, tanggunganku, jangan pakai uangmu. Maka suami semacam ini akan punya izzah, punya mulia di hadapan istrinya dan anak-anaknya. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya. Ana seorang akhwat dan belum menikah. Ana pernah ta'aruf sampai nadhur 2 kali dan gagal karena menurut ibu masih terlalu jauh jaraknya, yaitu 8 jam. Ibu maunya yang dekat saja, padahal sudah sama-sama cocok baik dengan yang pertama dan yang kedua. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kedua, bolehkah menolak ikhwan karena kurang tinggi, tidak tertarik secara fisik, atau tidak ada rasa yakin setelah istikharah? Jazakallahu khairan Ustaz. Tolong diulangi, maaf. Saya seorang akhwat dan belum menikah. Saya pernah ta'aruf sampai nadhor 2 kali dan gagal karena menurut ibu saya calonnya ini terlalu jauh Ustaz, jaraknya sampai 8 jam untuk menempuh perjalanan. Katanya ibu maunya yang dekat-dekat saja, padahal sudah sama-sama cocok baik dengan yang pertama dan yang kedua. Apa yang harus ana lakukan Ustaz untuk menanggapi sikap ibu ini Ustaz? Kedua, bolehkah menolak ikhwan karena yang pertama dulu maka lakukanlah pendekatan yang baik pada ibu dan sampaikan bahasanya seiring dengan kemajuan zaman jarak yang 8 jam itu tidak terlalu jauh. Jogja Jakarta 12 jam itu sudah terasa dekat. Naik pesawat itu cuma 1 jam sudah sampai. Atau kemudian naik kereta juga lancar. Maka sampaikan kepada ibu sekarang tidak perlu terlalu memikirkan hal semacam itu. Kemudian Jogja Surabaya juga dekat. Pakai kemudian mobil rental atau yang lainnya di tol itu cuma sekedar berapa jam saja. Ada kawan yang bisa cuma sampai 3 atau 4 jam saja. Dekat sekali. Dengan seiring perkembangan dan keadaan. Patut kemudian disadarkan demikian. Kemudian ditambah juga dengan mungkin bisa melakukan pendekatan dengan menyampaikan bahasanya usia saya semakin bertambah. Maka saya punya kebutuhan yang semakin mendesak untuk segera menikah. Tolong Bu kalau saya cocok, kemudian ibu juga cocok, cuma masalahnya masalah jarak, tolonglah jangan terlalu dipermasalahkan. Intinya kata kuncinya adalah pendekatan. Bisa ngambil hati. Dan kiat penting untuk ngambil hati adalah menunjukkan adab mulia, adab seorang muslim kepada ibunya dan bakti seorang anak kepada ibunya. Nah, kemudian yang kedua. Baik, yang kedua Ustaz, bolehkah menolak ikhwan karena kurang tinggi, tidak tertarik secara fisik atau tidak ada rasa yakin setelah istikharah? Jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya semuanya diperbolehkan, tidak mengapa. Maka seorang laki-laki yang baik agamanya itu tidaklah menjadi alasan lamarannya harus diterima. Kalau tidak cocok karena permasalahan fisik, misal tinggi badan dan atau warna kulit kok terlalu hitam sekali ya, atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Daripada tidak bisa timbul cinta nanti setelah pernikahan, akhirnya pernikahan itu kandas sebagaimana Sabit bin Qais bin Syamas yang tidak bisa dicintai oleh istrinya setelah sekian lama berumah tangga, akhirnya terjadilah khulu. Maka daripada terjadi demikian, maka di awal itu sudah diseleksi semaksimal mungkin, itu yang lebih baik. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita akan bacakan untuk pertanyaan yang terakhir mungkin Ustaz pada kesempatan malam hari ini Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz, bagaimana jika setelah menikah ibadah kita menjadi berkurang? Sebelum menikah sering sholat malam dan baca Al-Quran, akan tetapi setelah menikah jadi jarang membaca Al-Quran dan jadi tidak pernah sholat malam. Apakah pernikahan menjadi ujian Ustaz? Dan apa solusinya? Apakah harus bercerai Ustaz? Mohon penjelasannya. Kondisi pernikahan yang menyebabkan futurnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kalau dalam pernikahan tersebut kurang barokahnya. Dan ketika pernikahan itu kurang barokahnya, maka solusinya bukan bubar dan perceraian. Namun mari diperbaiki. Mari diperbaiki. Asas rumah tangga, bahasanya rumah tangga itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala semakin disadari. Kemudian bangun komunikasi yang baik dengan istri. Mari kita mulai lagi dari nol untuk tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong untuk kebaikan. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami. Dan kata kuncinya adalah kata penyemangat yang paling mudah. Maka kita tidak ingin hanya kumpul di dunia, namun kita ingin kumpul di dunia dan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita kembalikan kepada visi misi, kita membangun rumah tangga insyaallah, dan semuanya menyadari hal tersebut, insyaallah akan ada perubahan, perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Dan jangan bermudah-mudah untuk memikirkan cerai, karena tidaklah ketika terjadi perceraian itu yang paling gembira adalah iblis, karena godaan yang paling luar biasa membuat gembira dan bahagianya iblis adalah ketika pada akhirnya seorang suami itu menceraikan istrinya, dan ketika seorang istri minta cerai kepada suaminya, maka setan yang berhasil menggoda dengan godaan semacam ini dipeluk oleh iblis, dan iblis pun memasangkan mahkotanya padanya, kemudian mengatakan kepadanya, ni'mal anta, sebaik-baik setan adalah kamu, yang berhasil membuat suami istri cekcok, tengkar, akhirnya rumah tangga bubar. Dan kita sarankan kepada para suami untuk banyak-banyak mengalah, ya, karena istrimu adalah makhluk yang tidak sempurna akalnya. Ya, maka jadilah laki yang pandai bersikap, mengalah untuk menang. Ya, mengalah itu bukan berarti maknanya kalah. Ya, ada waktu-waktu untuk unjuk gigi, unjuk kekuasaan, salah pemimpin saya lah yang ngatur, namun di banyak kesempatan, hendaknya pandai-pandai mengambil hati istri sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi katakan, dariha ta'ish biha, tidaklah engkau mudarah dengan istrimu, pandai-pandai mengambil simpati hati istrimu, diantaranya adalah dengan mengalah dan yang lainnya, ta'ish biha, maka engkau akan berumah tangga lama dengannya. Ya, maka kata Nabi, rumah tangga yang lama dengan seorang rumah tangga yang lama, kiat pokoknya adalah seorang laki-laki berupaya untuk mengambil hati, mengambil cinta istrinya, di antaranya adalah dengan banyak mengalah, mudah untuk meminta maaf, dan mudah untuk memaafkan, ya, ringan tangan untuk membantu kerepotan-kerepotan istri dan yang lainnya. Demikian kurang lebih yang kita kaji sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.